Sifatnya benalu, suka omong madu. Dia punya kepala suku, selalu ada mau. Dia asalnya enggak laku, maunya nebeng melulu. Punya muka seribu, selalu uang dulu, yeah. Di dekatnya mau darat kayak batu. Waktuku lagi jatuh, oh, cari mangsa baru, oh yeah. Pantatku.